dan aku kini bersama. Berkisah kasih kita awal bertemu di alam maya. Hadir dirimu kasih, lengkapi hati yang dulu sunyi. Kadang terasa mimpi, ternyata kamu ada di hati. Kadang terasa mimpi, ternyata kamu ada di hati. Yang terus